Mitra Bisnis Kompas menulis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk tidak mengajak pejabat lain dalam pesawat pribadinya yang dalam perjalanan dinasnya, CT mengatakan akan memakai jet pribadinya atas biaya sendiri. Menurut KPK, penggunaan pesawat pribadi dengan mengajak pejabat-pejabat lain berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, no, kalau itu sih KPK terlalu lebay lah. Walaupun kan nggak bisa gitu loh. Yang jelas, lihat unsurnya. Ada merugikan negara nggak sih perkara seperti itu? Ini kan memudahkan sebetulnya. Kemarin memang Pak Chairul Tanjung sempat ngobrol-ngobrol sama saya. Beliau memang mau menanyakan KPK masalah penggunaan pesawat pribadinya dia. Emang sih dijawab oleh Jaksa Agung. Itu sih nggak apa-apa. Memang dia berkonfirmasi ke KPK gitu. Dan kalau menurut saya, kalau KPK membuat aturan seperti itu sih, menurut saya sih keterlaluan lah. Kan itu kan urusannya urusan sesuatu hal yang sifatnya memudahkan tugas. Ini juga tinggal satu bulan lagi nih Pak Chairul Tanjung gitu. Kenapa iya orang akan terangsang bukan korupsi ya? Enggak lah. Ini kan urusannya urusan perjalanan dinas pakai pesawat pribadi kan gitu. Nah itu ada seat kosong nggak ngajak pasnya mungkin atau siapa lah yang terkait dengan tugasnya dia kan nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada kaitannya menurut saya kecuali kalau orang itu pesawatnya Pak CT dia klaim ke kantornya pakai pesawat komersial itu bohong. Tapi kan nggak mungkin. Nah, ininya dari mana boarding pasnya kan gila juga kan nggak mungkin. Di sisi lain bagaimana dengan anggapan masyarakat yang masih percaya kalau ada juga beberapa pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan mengajak keluarga dan pihak-pihak lainnya dengan menggunakan fasilitas negara, Pak Haryadi. Solusinya sih sekarang enggak juga ya. Kecuali kayak kemarin Pak Surya Dharma Ali ya itu sih ceritanya lain. Memang itu dia karena naik haji bawa begitu banyak orang yang enggak ada relevansinya. Biaya negara itu sih enggak benar. Tapi kalau yang lainnya saya pikir enggak lah. Apalagi kalau perjalanan di dalam negeri aja saya pikir enggak. Tapi apakah mungkin lantaran background Pak Chairul Tanjung adalah pengusaha, bisa saja ada kemungkinan gratifikasi terhadap pejabat negara lain jika ikut menggunakan fasilitas pribadi semacam ini. Aduh, saya lihat si orang di semanek pesawat jadi yang lebih gratifikasi, nggak mungkin. Ya, di nalarnya aja lah, mas. Orang diajak pesawat gitu aja terus akan berpikir menjadi pamrih kan ya enggak. Kemudian bagaimana dengan kekhawatiran terhadap perbedaan gaya hidup yang mencolok antara pejabat yang tidak berlatar belakang pengusaha sukses seperti Pak Chairul Tanjung dan orang biasa yang masuk ke dalam birokrasi? Apakah mungkin bisa menimbulkan semacam kecemburuan, Pak Haryadi? Ya, saya rasa kan orang kan punya background masing-masing ya, mas ya. Nggak perlu dipertentangan. Yang penting dia punya komitmennya gimana, dia punya integritas gimana, ya kan, dia masuk dalam pemerintahan, kalau dia memberikan sesuatu yang positif kenapa enggak, ya kan, justru kita perlu orang-orang seperti itu gitu loh. Kalau menurut Pak Haryadi, bagaimana integritas Pak Chairul Tanjung selama ini? Ya, sejauh ini kan kalau kita lihat ya kita nggak pernah dengar dia mengambil sesuatu yang terkait dengan proyek pemerintah kan. Jadi saya pikir sih mestinya tidak ada masalah. Kecuali kalau emang orang itu bermasalah punya bisnis dengan fasilitas, berbisnis dengan ada yang terkait dengan kekuasaan, nah itu mungkin boleh bisa dicurigain. Kalau dia kan enggak. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi Sukamdhani, saya Giri Sadewa.